jejeran, wanita tirwa, oh kasihan. Mincesonya, Betty dan Mona, cat bibir merah muda, rambut pirang keribut tebal. Tiba-tiba patroli datang, semua lari tenggang langgang, BH palsu berterbangan, sepatu susi ketinggalan. Iki piye, iki piye, iki piye, iki piye, iki piye, iki piye, iki piye, iki piye. Terbang.